Mohon penjelasan ucapan fulan bermadhab salafi atau yang lainnya. Sedangkan fulan seorang ulama ahli sunnah. Oh, Syafi'i. Fulan bermadhab Syafi'i. Oh, kalau baca ini. Atau fulan seorang ulama ahli sunnah. Kalau madhab, ya madhab Syafi'i artinya dia di dalam pengambilan hukum-hukum fikih, ya, dia berkiblat kepada madhabnya Imam Syafi'i. Itu bermadhab Syafi'i. Kalau fulan ulama ahli sunnah, maka ini kalimat umum dalam masalah akidah, di dalam masalah fikih maupun yang lainnya. Jelas sampai sini. Tapi kalau dia berkata bermadhab Syafi'i, kalau kebanyakan ulama ahli sunnah, mereka kadang madhabnya Syafi'i. Dari sisi mereka hidupnya dari kecil memang tumbuhnya mempelajari fikih di atas madhab Syafi'i. Tapi mereka tidak terbatas pada madhab. Kalau ada ucapan Imam Syafi'i, ternyata dalil lebih menguatkan selain ucapan Imam Syafi'i, mereka tinggalkan ucapan Imam Syafi'i. Ini kebanyakan ulama ahli sunnah. Maka ada yang disebutkan Syafi'i, tapi asalnya dia tidak terikat dengan madhab. Ada yang disebut dengan Hambali, dia tidak terikat dengan madhab. Hanya saja beliau ketika belajar fikih asal tumbuhnya dengan madhab tersebut. Sebab mempelajari fikih dengan satu madhab itu kadang pada sebagian orang lebih mudah baginya. Sebab di sebagian madhab ada rincian-rincian yang mudah seorang itu memahami, masuk ke dalam ilmu fikih. Nah, ini tarekat sebagian para ulama. Ya, walaupun harusnya seorang itu tidak terikat dengan madhab apapun. Ya. Nah.